Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan, ya, kita kembali lanjutkan pelajaran atau pembahasan terhadap kitab Syarah Masail Jahiliyah, yang mana, ya, dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya atau beberapa pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan takdir, ya, berkaitan dengan takdir, dan bahwasanya apa-apa yang Allah takdirkan tidaklah, ya, bertentangan dengan apa-apa yang Ia perintahkan, dan bahwasanya takdir adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas bagi seorang hamba untuk berusaha membongkar rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan ia tidak akan mendapat apa-apa dari usahanya mencari-cari rahasia dari takdir tersebut. Kemudian masalah yang berikutnya adalah nisbatuhumul hawadis ila dahri wa masabbatuhum lah. Tindakan mereka menyandarkan al-hawadis, menyandarkan berbagai kejadian yang ada di bumi ini, ya, menyandarkan berbagai kejadian yang ada di bumi ini ila dahr, kepada masa, kepada waktu. Artinya tidak ada pencipta, tidak ada pembuat takdir, yang ada hanya hal ini terjadi memang sudah, ya, karena waktunya terjadi maka terjadi, ya, dan ketika waktunya berhenti maka ia akan berhenti. Segala hal disandarkan hanya kepada waktu saja, kepada masa saja. Wa masabbatuhum lahu, serta tindakan mereka mencelanya. Artinya, ya, kalau hal buruk terjadi maka mereka mencela waktu tersebut, ya. Ini memang zamannya jelek. Ya, ini memang waktunya sial atau semisalnya. Ini adalah, ya, termasuk dari tindakan jahiliyah. Karena apa-apa, ya, segala hal yang terjadi adalah berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tindakan mereka menyandarkan hal-hal tersebut kepada waktu dan masa menunjukkan mereka tidak, ya, tidak meyakini atau tidak mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya segala hal yang terjadi haruslah atau pastilah di bawah takdir Allah dan kehendaknya. Perhatikan al-mas'alah as-salisah wa arba'un, masalah ke-46, ya. Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala berkata, masabbatuhum dah, masabbatud dahri, yaitu permasalahan yang permasalahan jahiliyah yang akan dibahas adalah tindakan mereka mencela, memaki, ya, memaki waktu dan masa. Qaulihim, sebagaimana perkataan mereka, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, tidak ada yang membinasakan kami kecuali memang waktu. Artinya memang hanya waktu saja yang menyebabkan kami hidup, dan waktu juga menyebabkan kami mati, ya. Kalau sudah waktunya hidup maka seorang akan hidup, kalau seorang akan lahir, dan kalau sudah waktunya mati seorang akan mati. Hanya kepada waktu, bukan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal syarah dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala qala, alladzina yansubuna alhawaditsa ila ad-dahri humud dahriyah, orang-orang yang menyandarkan kejadian kepada ad-dahr, ya, kepada masa, waktu, disebut dengan ad-dahriyah, ya, karena mereka, ya, tidak mengimani adanya takdir, pencipta dan semisalnya. Mereka hanya mengatakan, ya, tidak mengimani adanya takdir, pencipta atau hal-hal yang berkaitan dengannya. Mereka mengatakan hal, setiap hal adalah, ya, karena masa saja, ya, hal terjadi, ya, hal hilang, ya, adanya segala hal, ya, karena memang sudah waktu. Dan berusaha, ya, orang-orang seperti ini berusaha membuktikan segala hal, ya, bahwasanya tidak ada campur tangan sang pencipta di dalamnya, tidak ada campur tangan sang pencipta di dalamnya, ya, tidak ada pengaruh dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka mengatakan tidak ada pencipta dan tidak ada ya, urusannya dalam apa-apa yang terjadi di alam ini. Wa dzalika annahum idza halla bihimul makruh fa innahum yunsibunahu ila ad-dahr. Yaitu mereka, jika terjadi pada mereka makruh, suatu hal yang tidak disukai, suatu hal yang mereka benci, ya, maka mereka yansubunahu ila ad-dahr. Mereka sandarkan hal tersebut. Mereka arahkan, mereka sebutkan bahwa penyebab dari hal tersebut adalah ad-dahr. Adalah waktu. Ya, waktunya aja yang lagi jelek. Waktunya aja yang sial, ya. Dan semisalnya, ya. Wa yazummuna ad-dahr min ajli dzalik. Lalu mereka memaki masa, maki waktu karena hal tersebut. Wal wajib antunsabul asya'u ilal khaliq subhanahu wa ta'ala. Dan yang wajib adalah bahwasanya hal-hal, ya, yang terjadi disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ia yang membuat takdirnya, ya, karena ia mentakdirkannya serta menghendaki, ya, ia yang mentakdirkannya dan menghendakinya. Wad-dahru innama huwa waqtun makhluqun min makhluqatillah laisa indahu tasarruf, ya. Sedangkan ad-dahr, masa hanyalah waktu, ya, hanyalah ia sebuah makhluk dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada kaitannya dengan hal tersebut, tidak ada pengaruhnya terhadap hal tersebut, ya, terhadap hal-hal yang terjadi, karena hal-hal yang terjadi adalah berdasarkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad angkara Allah subhanahu man yusnidul hawadisa ila ad-dahri. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan pengingkaran, ya, mengingkari orang-orang yang yusnidul hawadisa ila ad-dahri, menyandarkan hal-hal yang terjadi kepada ad-dahr, kepada masa. Bi qawli ta'ala, Allah ta'ala firman, wa qalu ma hayya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna ila ad-dahr illa ad-dahr. Wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan perkataan orang-orang yang tidak benar, ya. Mereka berkata, waqalu, mereka berkata, ma hiya illa hayatuna dunya, illa hayatuna dunya, hal ini hanyalah kehidupan dunia kita. Namutu wa nahya, sebagian hidup, sebagian meninggal, dan sebagian lagi lahir, sebagian hidup dan sebagian mati. Wa ma yuhlikuna illa dahar, yang akan menghabiskan kami hanyalah masa. Yang akan menghancurkan kami, akan mematikan dan menghidupkan kami hanyalah masa. Lianna hadza, karena hal ini, perbuatan menyandarkan segala hal kepada ad-dahr adalah ingkarun lil akhirah. Tindakan mengingkari akhirat. Mengingkari adanya kehidupan akhirat. Ya. Kemudian juga wa ingkarun lil ba'si. Ya. Tindakan mengingkari adanya al-ba'ts, adanya hari kebangkitan. Ya. Mereka yang mengingkari akhirat maka tentunya akan mengingkari hari kebangkitan juga lebih, ya, atau mereka yang mengingkari hari kebangkitan akan mengingkari akhirat lebih utama lagi, karena bagi mereka tidak ada hari kebangkitan. Namutu wa nahya maknanya adalah yamutu nasun wa yahya nasun, ya, sebagian orang meninggal dan sebagian yang lain, ya, hidup, ya. Wa yaqulun rahimun tadfa wa ardun tabla, ya, dan mereka berkata, ya, itu hanya, ya, rahim mengeluarkan, rahim melahirkan, ya, kemudian bumi menelan, ya, seperti itu saja, dilahirkan, dikeluarkan dari rahim, lalu ditelan oleh bumi, ya, tidak ada urusannya, tidak ada hal takdir di dalamnya, dan juga tidak akan ada kebangkitan setelahnya. Wa yakun hadhihi tabi'atul bashar, dan mereka mengatakan ini adalah, ya, kebiasaan manusia, artinya ini adalah suatu hal yang memang demikian saja, tidak ada hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr yansubuna al-halak illa ila ad-dahr. Mereka menyandarkan kebinasaan, meninggal dan kematian kepada ad-dahr, kepada masa. Fa sababul maut indahum mururul layali wal ayyam. Maka bagi mereka sebab kematian adalah mururul layali wal ayyam, berlalunya malam-malam dan, ya, hari-hari. Kenapa dia meninggal? Ya, sudah masanya saja, sudah waktunya meninggal. Ya, sudah, ya, sudah waktunya, sudah habis, sudah waktunya untuk meninggal, ya, tanpa, bukan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bukan, menurut mereka bukan dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah suatu kesalahan, ya, yang telah disebutkan atau dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Laisa hunaka ajal muqaddar, mereka tidak percaya adanya ajal yang takdirkan. Wala hunaka malakun yaqbidul arwah, mereka tidak meyakini adanya malaikat yang ya mencabut ruh indan tihai ajaliha, ketika tiba atau ketika berakhir ya ke masa kehidupan seorang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagi mereka hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang material saja, ya. Artinya tidak berkaitan dengan takdir, tidak berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Si fulan kena sakit ya meninggal, si fulan kena kecelakaan ya meninggal, si fulan punya anak ya berarti ya lahir keturunan darinya dan semisalnya, ya. Tidak ada kaitannya dengan takdir ataupun kehendak Allah Subhanahu wa taala ataupun penciptaan dan selainnya, ya. Hal-hal seperti ini biasanya muncul dari orang-orang yang tidak mengakui keberadaan ilah, ya. Tidak mengakui keberadaan ilah dan pencipta. Dan ini ya, orang-orang yang memaksakan seperti ini sangat jarang benar-benar berada dalam keyakinannya. Artinya rata-rata mereka hanyalah orang-orang yang ragu. Karena terlalu sulit bagi manusia untuk menyangkal adanya sang pencipta. Terlalu sulit bagi manusia untuk menyangkal adanya sang pencipta, ya. Terlalu sulit bagi akal manusia. Bahkan akal saja secara akal yang sehat akan ya akan mengingkari hal ini. Oleh karena itu orang-orang seperti ini, ya, orang-orang yang mengingkari adanya penciptaan, ya, mereka berusaha untuk mencari-cari alasan dengan mengarang-arang ya kemungkinan-kemungkinan, ya. Mungkin seperti ini, mungkin terjadinya bumi karena terjadi tabrakan karena ini karena itu, ya. Mungkin bumi ada sekitar berapa juta tahun, berapa miliar tahun lalu sebelumnya apa? Mereka juga bingung juga sendiri. Ya. Hal seperti ini karena mereka tidak mengingkari adanya ilah, ya. Oleh karena itu mereka selalu berada dalam hayrah, dalam kebingungan. Sebagaimana setelah kita ya sebelumnya pernah kita bahas tentang ya ketika membahas tentang orang-orang yang mengingkari ya orang-orang mengingkari seperti ini, rata-rata al-mulhidun ya rata-rata mereka tidak punya hujjah yang kuat. Yang ada hanya perkiraan-perkiraan, kemungkinan-kemungkinan menyebabkan kebingungan. Akan tapi jika ditanyakan kepada mereka apakah mereka yakin terhadap perkataan mereka sendiri, maka hati mereka sendiri tidak yakin terhadap hal ini. Hati mereka sendiri tidak yakin terhadap hal ini karena fitrah yang salimah, fitrah yang lurus ya selalu mengatakan adanya pencipta. Ya. Terlalu atau sangat tidak mungkin hati itu mengingkari adanya pencipta, ya. Sangat tidak mungkin hati itu mengingkari adanya pencipta. Kalau misalnya mereka dikatakan ya sebagaimana pernah ceritakan ada seorang ulama yang ingin berdebat, ya. Lalu ia terlambat. Terlambat dari debatnya. Terlambat dari debatnya. Lalu lawannya berkata, lalu lawan ketika dia datang ia berkata kepada lawannya, "Maaf saya terlambat." Ya. Saya terhalangi oleh sungai. Ya. Saya terhalangi oleh sungai. Lalu bagaimana kamu bisa sampai? Ya, ketika saya di sungai, ketika saya tunggu, tiba-tiba lewat ya beberapa batang kayu. Ya. Lalu ia saling merajut sendiri batang-batang kayu tersebut, ya, hingga ia menjadi perahu dan saya bisa lewat sungai tersebut. Lawannya bilang, "Kang, orang ini orang gila. Bagaimana bisa kayu tiba-tiba merajut sendiri?" Lalu menjadi ya menjadi perahu. Pasti ada yang buat kalau perahu terjadi. Lalu kata ulama tersebut, "Kamu sendiri tidak meyakini adanya pencipta." Ya, kamu sendiri tidak meyakini adanya pencipta. Lalu bagaimana kalau perahu ya? Istilahnya kalau perahu kayu saja tidak mungkin terjadi adanya pencipta. Lalu bagaimana dengan bumi? Dengan segala keteraturan yang ada padanya. Makhluk-makhluk yang ada dalamnya. Ya. Tentu hal ini ada karena adanya pencipta. Waqad nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang ansabid dahri, tentang mencela waktu atau masa. Faqala la tasubbud dahr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mencela masa. Fa innallahu wad-dahr, karena sungguh Allah lah ya yang mengatur masa." Perhatikan. Ai annallahu khaliqud dahri, yaitu Allah yang menciptakan masa dan mengaturnya. Wa anna ma yajri fid dahri huwa bi taqdirillah. Ya, dan bahwasanya apa-apa yang terjadi dalam masa adalah karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makna yang benar tentang ad-dahr. Ya, bahwasanya maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Dan tidak tepat, ya, tidak tepat jika jika tidak benar mereka yang mengatakan ad-dahr adalah nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ad-dahr artinya masa, ya, dan juga maksud yang dalam hadis adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan masa tersebut. Wa fil haditsil qudsi, dalam hadis qudsi lainnya, yaqulullah taala, Allah taala berfirman, yu'zin ibnu adam, anak Adam telah menyakitiku. Yasubbud dahr, mereka mencela masa, wa ana ad-dahr, dan aku adalah pencipta dan pengatur masa. Ya, biadil alaq, pada di tanganku, ya, segala perkara, uqallibul laila wan nahar, aku membalikkan malam dan siang. Ya, Allah Ta'ala melarang atau menyebutkan bahwasanya celaan kepada masa, ya, sama saja seperti menyakitinya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, maka tindakan seorang mencela masa termasuk tindakan menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sababta ad-dahr faqad sababta khaliq ad-dahr Subhanahu wa taala. Maka jikalau engkau mencela, ya, masa, engkau artinya telah mencerca khaliqud dahr, pencipta dari masa itu sendiri. Pencipta dari waktu dan masa itu sendiri, ya. Wa hadha mimma yu'dhi ar-rabb subhanahu wa ta'ala, karena dzam yaqa 'ala Allah, karena pada ujungnya celaan tersebut tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, li'annahu huwa musarriful umur, karena ialah yang mengatur perkara-perkara, muqaddirul ajal, mentakdirkan waktu-waktu, wal masa'ib, serta musibah-musibah, wa kullu syai', dan segala hal. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, maka tindakan seorang mencela masa, ya, sama saja mencela Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika ada hal-hal yang buruk terjadi, jangan sampai kita mencela waktu tersebut. Ya, waktunya jelek, masanya lagi buruk, ya, atau ini adalah waktu sial dan semisalnya. Tidak boleh hal seperti ini. Tidak dibolehkan hal seperti ini. Fa yajibu 'alal muslimin amma ad-dahru fa innahu zaman makhluqun lillahi 'azza wa jalla. Adapun masa, maka ia hanyalah sebuah waktu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yajibu 'alal muslimin ay yatajannabu hadza. Maka hendaknya seorang muslim atau kaum muslimin menjauhi tindakan seperti ini. Menjauhi tindakan seperti ini. Wa idza asabahum syai' fa innahum yuhasibuna anfusahum. Dan jikalau mereka tertimpa sebuah musibah, jikalau ada musibah yang menimpa mereka, maka jangan mencela masa. Jangan mencela masa, akan tapi apa? Fa innahum yuhasibuna anfusahum. Bahkan hendaknya mereka, ya, bahkan hendaknya mereka melihat, mengintrospeksi diri mereka sendiri, ya, mengintrospeksi diri mereka sendiri, ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, tentang hal tersebut, wa ma asabakum, atau sebelumnya wa ya'tarifuna bi dzunubihim, mengakui dosa-dosa mereka, ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Dan tidaklah ada musibah yang menimpa kalian kecuali dengan atau berdasarkan kesalahan kalian atau berdasarkan apa yang telah kalian perbuat. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala firman, zuharul fasad fil bar wal bahri ma kasabat aydin nas, telah nampak dan di lautan berdasarkan atau disebabkan perbuatan manusia. Ya. Fayambaghi ay yadhumma al-insanu nafsahu wa yalumaha wa la yadhumma ad-dahr. Maka hendaknya seorang, ya, mencela dirinya, artinya ia melihat pada dirinya apakah kesalahannya, apa dosa ia sehingga ia mendapatkan keburukan tersebut. Ya, wa la yadhumma ad-dahr, dan tidak mencela masa. Perhatikan berikutnya, ya, kufruhum bi ni'amillah. Tindakan mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. ya, tindakan mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri khas dan sifat ahli jahiliyah adalah kebiasaan mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengakuinya, bahkan mereka menyombongkan diri, ya, menyombongkan diri bahwasanya nikmat-nikmat tersebut hasil usaha mereka sendiri, ya. Al-masalah as-sabi'ah wal arba'un, masalah ke-47, idafatu ni'amillahi ila ghairihi, ya, menyandarkan nikmat Allah kepada selainnya, ya. Ketika ia mendapat sebuah kebaikan, bukannya ia bersyukur kepada Allah, ya, akan tapi ia justru memuji dirinya sendiri. Ini hasil kepintaran saya ini, ya. Atau ketika ia diselamatkan, ia memuji orang yang menyelamatkannya secara total tanpa menyandarkan, ya, ya, bukan tanpa menyandarkan keselamatan itu kepada Allah. Keselamatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika diselamatkan, untung ada ente. Melawati anak, ya. Seandainya ia berkata, alhamdulillah Allah jadikan ente menyelamatkan anak, ini sesaat yang ini jauh lebih baik, ya. Adapun menyandarkan segalanya, ya, kepada makhluk tanpa menyandarkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak benar seperti ini. Tidak benar seperti ini, ya. Kaqaulihi firman Allah taala, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah, akan tetapi atau kemudian mereka mengingkarinya. Mereka mengetahuinya, namun mereka mengingkarinya. Syarah masalah ini berdasarkan kata Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, idafatu an-ni'am ila ghairillah subhanahu wa taala syirkun billah wa kufrun bihi. Tindakan menyandarkan nikmat kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, adalah syirik kepada Allah dan juga kufur kepadanya. Yani jika ia menyandarkan nikmat murni dari orang tersebut, ya, artinya tidak ada kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada takdir Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, ya. Ini murni hasil kerjaan saya, ini karena kepintaran saya dapat seperti ini, tanpa adanya, ya, kuasa Allah Subhanahu wa taala dalamnya, maka itu adalah syirik dan kufuran. Wa huwa min amali ahli jahiliyah, dan ia juga bagian dari kebiasaan dan perbuatan ahli jahiliyah. Ya. Qala Allah Ta'ala fihim, Allah Ta'ala firman tentang mereka, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang ingkar, ya. Dalam ayat ini ada dua tafsiran dan yang diriwayatkan dari para ulama. Yang pertama, perhatikan. Qila ma'nal ayat, ya'rifuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa risalatahu tsumma yunkiruna dhalik inadan wa istikbara. Maksudnya adalah mereka mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengetahui bahwasanya apa yang dibawa adalah kebenaran, bahwasanya apa yang dibawa adalah berdasarkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mengetahui hal-hal seperti ini, ya. Summa yungkiruna dhalik, akan tetapi warisalatah, dan mereka mengakui risalahnya. Summa yungkiruna dhalik, kemudian mereka mengingkarinya, mengingkari hal tersebut, inadan wastikbaran, karena kesombongan, tidak mau beriman karena kesombongan, ya. Ini maksud nikmat rasul dan dari Allah Subhanahu wa taala, usul Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat, ya. Maka mereka mengingkari nikmat ini setelah mereka mengetahui kebenarannya, ya. Ma'annahum fi qararati anfusihim ya'lamuna annahu rasulullah. Padahal di hati mereka mengetahui, ya, dalam hati kecil mereka mengetahui bahwasanya ia adalah rasulullah. Mereka mengakui hal itu tapi terlalu sombong, ya. Bisa jadi karena masalah gengsi kabilah, ya. Masa dari kabilah fulan, ya, bukan dari kabilah saya. Atau gengsi karena masalah kedudukan, masa dari fulan yang enggak terpandang, ya, dan tidak dari saya yang lebih terpandang, ya. Bukankah saya lebih terpandang, lebih didengar atau lebih terkenal di kalangan Arab? Kenapa bukan saya yang jadi rasul, ya. Padahal dalam hati mereka mengakui kebenarannya. Ya. Kama qala ta'ala, Sebagaimana Allah Ta'ala firman, قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Ya, kami telah mengetahui bahwasanya engkau merasa sedih dengan apa yang mereka katakan, maka sungguh mereka tidak mendustakanmu, akan tetapi orang-orang yang zalim, ya, mereka menolak dan membantah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka mengetahui Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling jujur. Ya, sebelumnya aja nggak pernah berbohong. Mana mungkin berikutnya berbohong? Ya, kepada manusia atas nama manusia saja beliau tidak pernah berbohong. Apalagi atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan demikian. Kalau atas nama manusia saya tidak pernah berbohong, apalagi atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mereka sebenarnya dalam hati kecilnya mereka mengakuinya. Bersamaan juga dengan mukjizat-mukjizat yang mereka minta. Mereka minta ini beliau atau Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan, ya, melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam, nabinya Muhammad SAW, mukjizatnya. Ya. Akan tapi karena kesombongan yang ada di hati mereka, hal ini tidak berguna untuk mereka. Fahum ya'rifuna ni'mat Allah birsalir rusul, maka mereka mengetahui nikmat Allah dengan diutusnya para rasul. Far rasul huwa akbaru ni'matin 'alal basyariyah, maka rasul adalah nikmat yang terbesar atas umat manusia. Nikmat yang terbaik atas umat manusia. Karena nikmat-nikmat lainnya, nikmat-nikmat duniawi hanya berhenti di dunia saja. Adapun rasul yang menyajarkan agama kepada umatnya, ia menyelamatkan seorang di dunia dan juga di akhirat. Suma yakfuruna bihadzal rasul, kemudian setelah mereka mengetahuinya, mengakuinya, mereka mengingkari rasul ini. Wa yu'anidunahu, serta menentangnya. Fa hadza qaulun fi tafsir ayat, ini adalah satu pendapat tentang tafsir ayat. Wal qaulus tsani, sedangkan pendapat yang kedua, annahum ya'rifuna ni'matallahi 'alaihim allati dzakaraha fi hadhihi surah, yaitu mereka, maksudnya mereka mengetahui nikmat Allah kepada mereka yang telah disebutkan dalam surat ini, ya, dalam surat ini ay suratul nahl, yaitu apa-apa yang disebutkan dalam surat nahl. Tsumma yunkirunaha bima'na annahum la yunsibunaha ila ghairillah, kemudian mereka mengingkarinya dengan makna, ya, bahwasanya mereka menyandarkan hal tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, wa yunsibunaha ila haulihim wa quwwatihim wa kaddihim wa kasbihim, mereka menyandarkannya kepada daya dan upaya mereka, kekuatan dan usaha mereka. Kama qala Qarun, innama usituhu ala ilmin indi. Sebagaimana Qarun berkata, bukankah atau sungguhnya aku mendapat hal ini karena ilmu yang aku miliki. Ya. Ai ana hasaltuhu bi khibrati wa maharati wa kasbi. Bahwasanya semua ini aku dapatkan murni dengan, ya, pengalamanku, keahlianku dan juga usahaku. Fayajhadu ni'matallahi 'alaihi, maka ia mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Dan juga, ya, bisa jadi dengan menyandarkan kepada dirinya atau menyandarkan kepada selainnya, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ceritakan bahwasanya tatkala, ya, Rasulullah SAW salat subuh dengan bekas hujan semalam, maka kata Rasulullah SAW, ya, ada hamba-hamba yang beriman, ya, ada hamba-hamba yang kafir, ya, yang maknanya seperti itu, ya. Ada orang-orang yang beriman, mereka akan mengatakan apa? Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kita mendapat hujan, ya, dengan karunia Allah dan rahmatnya, menyandarkan nikmat hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan, ya, orang-orang yang kafir, mereka mengatakan, ya, mutirna bi nau'i kadza wa kadza, kita mendapat hujan dari bintang ini dan bintang itu. Ya, bintang ini menurunkan hujan, bintang itu menurunkan hujan, dan semisalnya mendapat nikmat tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menyandarkan kepada selainnya. Wa kadzalika Qarun, demikian pula selain Qarun. Allah jalla wa ala zakara anna al-insan idza an'ama 'alaihi an'amah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya manusia jikalau ia diberi sebuah kenikmatan, qala hadza li, ia akan mengatakan ini adalah milikku, ai hadza astahiqu, wa ana mahkukun bihi laisa minallah. Ini adalah suatu hal yang aku berhak milikinya, ya, bukan dari sisi Allah. Wa yansubu ma yahsulu alaihi minal khair ila nafsihi, dan ia menyandarkan kebaikan-kebaikan yang ia dapati kepada dirinya. La yaqul hadza bi fadlillah wa bi rahmatihi, ya, tidak mengatakan hadza bi fadlillah wa bi rahmatihi, ini karena keutamaan Allah dan rahmatnya. Maka perkataan-perkataan seperti ini, tidak menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah suatu hal yang terlarang. Akan tapi pada nikmat-nikmat sandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasihlah kepada orang yang membawakannya untuk kita. Ya, akan tapi jangan lupa, ya, bahwasanya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa-apa yang kita peroleh juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan murni hasil upaya kita. Ya, bukan murni hasil upaya kita, akan tapi ya adalah rezeki dan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam beberapa permasalahan terakhir ini, ya. Dalam beberapa permasalahan terakhir ini banyak hal-hal yang berkaitan dengan takdir, dengan nikmat, ya, menyandarkan suatu hal kepada masa, yang mana hal-hal ini adalah termasuk hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang rububiyah. Ya, hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ya, mana ia adalah bagian dari tauhid rububiyah. Artinya kita harus menyandarkan, ya, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Hal-hal yang merupakan perbuatan-perbuatan Allah harus disandarkan hanya kepadanya, ya. Dan orang-orang jahil, ya, terjadi kesalahan padanya. Ya, mereka melakukan kesalahan dan tersesat padanya. Oleh karena itu kurang tepat mereka yang mengatakan bahwasanya, ya, kurang tepat bahwasanya mereka yang mengatakan bahwasanya orang-orang jahiliyah beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Mereka tidak beriman secara sempurna dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi mereka beriman dengan hal-hal yang besar dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman dengan hal-hal yang besar dan inti dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Adapun apakah mereka beriman secara penuh kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tidak tepat demikian. Tidak tepat demikian karena mereka juga memiliki kesalahan-kesalahan, ya, dalam hal rububiyah sebagaimana mereka memiliki kesalahan total, ya, dalam hal uluhiyah di mana mereka tidak mengibadahi, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ala wa alam, kecukupan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.